Qala fa hal tajidu ma tud'imu sittina miskina. Di sini kafarah diurutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang yang jatuh dalam perbuatan di siang hari bulan Ramadan dan dia berpuasa mengurutkan sama diurutkan untuk membebaskan. Kemudian jika tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian belum menyebutkan yang ketiga, hal tajidu ma tut'imu sittina miskina. Adakah kamu punya sesuatu yang kamu gunakan untuk memberi makan orang-orang miskin sebanyak 60? Sebanyak 60 isyarat bahwasanya kalau seseorang dengan 2 bulan berpuasa dia mampu, maka fidyahnya mereka. Qala la, tidak punya wahai Rasulullah. Kemajalasa fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arqin fihi tamrun. Kemudian duduklah orang tadi, kemudian Rasulullah SAW membawa di arokin di hitam, yaitu tembayang atau tempat semisal panci atau tembayang dan semisalnya isinya kurma, isinya faqala tasaddaq bihada. Tasaddaq bihada. Maka Rasul menyatakan, ini kamu ambil dan sedekahkanlah dengan apa? Dengan apa yang saya beri. Faqala a'ala akbar minna. Adakah orang yang lebih fakir ketimbang aku? Adakah orang yang lebih fakir ketimbang aku? Fama baina la batayha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Tidak ada di antara dua kampung penduduk. Tidak ada di antara dua kampung yang di mana aku tinggal penduduk penghuni rumah ahlu bait di sini penghuni rumah yang ahwaju ilaihi minna lebih membutuhkan dalam masalah pemberian sedekah tadi ketimbang kami. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabu. Maka beliau pun tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Itu gigi yang dipakai menggigit apa namanya? Tsumma qala idhhab wa at'imhu ahlaka. Maka pergilah dan berilah dengan kurma ini kepada keluargamu. Berilah makanan dengan kurma ini keluargamu. Haditsun muttafaqun alaih. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam As-Sanani rahimahullah, dan lafaz ini merupakan lafaz Muslim. Lafaz ini merupakan lafaz Muslim dan hadis ini dikeluarkan oleh As-Sab'ah, walaupun apa yang diisyaratkan oleh Al-Hafidz rahimahullah rawahu As-Sab'atu wal lafdhu li Muslim. Rawahu as-sab'atu wa lafdhu li Muslim. Qala wal hadithu dalilun ala wujubi al-kaffarah ala man jama'a fi nahari Ramadan 'amidan. Hadis ini terdapat dalil tentang adanya kafarah. Kafarah denda bagi seorang yang melakukan satu perbuatan, yaitu menggauli, menyetubuhi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Tetapi apa? Amidan, dengan kesengajaan. Dan telah kita lewati pembahasan bahwa hadis yang sebelumnya, hadis yang muttafaqun alaih, yaitu hadis Abi Hurairah, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Kemudian yang diriwayatkan Hakim, man afqara fi Ramadan nasiyan fala qada alaihi wala kafara. Disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan satu perbuatan dan batal puasanya, tetapi apa? Nasiya, dia lupa. Dan termasuk dalam hal ini, barang siapa yang seorang jatuh dalam perihal menggauli istri dalam kondisi dia lupa bahwa dia berpuasa. Maka yang semacam ini, ala qawl ahli ilmi, qawl ba'du ahli ilm, sebagian pendapat ulama, yulhaq, disertakan dalam babu nisyan. Nah, kalau seorang membatalkan, melakukan satu perbuatan yang menjadi pembatal puasa karena kelupaan, maka apa? La qadha alaihi wala kafarah. Maka di sini para ulama mengkaitkan amidan, barang siapa yang sengaja, yaitu melakukannya dengan suatu kesengajaan. Dan sebagian ulama menyebutkan tentang adanya kesepakatan. Kesepakatan para ulama tentang apa? Tentang seorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan, itu membatalkan puasanya. Adapun kafarahnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. An Aisyata Ummi Salamah wa an Aisyata wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Dari Aisyah dan Ummu Salamah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban. Min jima'in. Lafaz yang ada bahwa Rasulullah SAW asbaha junuban, beliau menjadi seorang yang junub, itu terjemahkan dalam kondisi bahwa junubnya, sebab junubnya adalah karena beliau menggauli istrinya. Min jima'in. Ini termasuk pengkaitan riwayat yang menunjukkan bahwa sebab junubnya itu karena apa? Menggauli istrinya. Karena asbabul junub itu ada al-hulmu, yaitu apa? Seorang mimpi. Nah, kalau perihal junub yang ada, yang terjadi pada Rasulullah itu disebabkan karena beliau telah menggauli istrinya, lebih-lebih kalau sebab junubnya karena apa? Karena mimpi. Maka termasuk pada pembahasan ini. Qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in. Bahwa beliau telah menjadi seorang yang junub dikarenakan beliau menggauli istrinya. Summa yaghtasil wa yasum. Kemudian beliau mandi dan beliau berpuasa. Wa zada Muslimun fi hadis Ummi Salamah la yaqdi. Imam Muslim menambah, yaitu riwayat yang ada pada Ummu Salamah, bahwa beliau tidak mengqadha. Ini termasuk bahwa penjelasan adanya dalil ala sihhati shaum man asbaha ay daqala fi as-sabah, makna yusbihu bukan hanya sekedar beliau keberadaannya junub, tetapi yusbihu ay daqala waktu subuh, telah masuk padanya waktu apa? Subuh. Jadi gambarannya bahwa seorang dalam kondisi junub kemudian azan dan belum sempat apa mandi. Seorang dalam kondisi junub di waktu Ramadan kemudian telah masuk waktu subuh dan belum mandi. Apakah yang demikian ini membatalkan puasanya? Naam. Qala As-Sanani rahimahullah, al-hadithu fihi dalilun ala sihhati shaumi man asbaha ay dakhala fi shabah wa huwa junubun min jima'. Jadi seorang yang masuk waktu subuh dalam kondisi dia apa? Junub. Dan sebab junubnya apa? Karena menggauli istri. Dan ini merupakan pendapat jumhur. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang yang di pagi harinya dalam kondisi dia junub dan belum sempat mandi, tiba waktunya waktu subuh, maka tidak membatalkan puasanya. Kemudian termasuk dalam hal ini, termasuk yang disertakan dalam hal ini ialah hukum seorang yang apabila habis subuh, misalnya habis sholat subuh dia tidur, habis subuh dia apa? Tidur. Kemudian mimpi basah yang akhirnya apa? Junub. Walaupun dalam mimpinya tadi bahwa dia menggauli istrinya, apakah semacam ini membatalkan puasanya? Apakah yang semacam ini membatalkan puasanya? Maka yang demikian ini tidak sampai kepada pembatal puasa. Tidak sampai kepada pembatal puasa. Karena sebabnya ialah al-hulmu. Sebabnya ialah apa? Hulm. Yaitu seorang mimpi. Beda dengan hadis yang sebelumnya. Hadis Abi Hurairah. Jama'a fi Ramadhan. Seorang suami mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku binasa wahai Rasulullah. Kenapa sebabnya? Waqa'tu 'ala imra'ati fi nahar Ramadhan. Aku menggauli istriku di waktu siang hari di bulan apa? Ramadhan. Adapun seorang yang mimpi kemudian sampai basah, maka ini halnya tidak sampai kemudian menjadi pembatal puasa. Para ulama dalam hal ini ada yang memperkarakan bahwa hadis ini ditentang dengan sebuah hadis yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya li shalah shalatu subuh, kalau telah ada panggilan waktu subuh, kalau telah ada panggilan azan subuh, kemudian wa ahadukum junubun, salah seorang di antara kalian dalam keadaan junub. Salah seorang di antara kalian dalam keadaan junub. Fala yasum yaumahu, jangan berpuasa di hari itu. Jangan berpuasa di hari itu. Jumhur mengarahkan bahwa hadis ini mansukh. Hadis ini dimansukh in shahha, kalau sahih. Jadi hadis ini jika sahih maka hukumnya apa? Mansukh. Hukumnya dihapus. Demikian pula hadis ini walaupun hadis Abi Hurairah, Abu Hurairah telah mencabut pendapatnya dan mengambil pendapat Aisyah dan Ummu Salamah, di mana beliau yaitu keduanya Aisyah dan Ummu Salamah mendapati Rasulullah dalam kondisi junub dan waktu subuh beliau belum mandi, maka beliau pun melangsungkan puasanya. Yaghtasilu wa yasum. Yaghtasil wa yasum. Kemudian termasuk yang menguatkan pendapat bahwa seorang yang junub di pagi hari tidak sampai membatalkan puasanya, hadis yang juga diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah anna rajulan jaa annabiyya sallallahu alaihi wasallam yastafti anna rajulan jaa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam yastafti wa hiya tasma'u min wara'i hijabin. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta fatwa, menanyakan suatu masalah. Aisyah mendengarkannya di balik hijab. Dan ini boleh semacam ini. Boleh semacam itu seorang istri mendengarkan apabila ada seorang datang dan nyata-nyata mereka yastafti 'alal 'alim. Meminta pendapat, pertanyaan, fatwa kepada seorang alim. Sang istri mendengarkan. Ini bukan kemudian termasuk yang dikatakan urusan seorang istri yang ingin tahu urusan laki-laki, tidak. Boleh kalau maqamnya, kedudukannya ialah maqam apa? Istifta. Seorang yang datang nyata-nyata memang untuk apa? Minta fatwa. Summa qala, kemudian disebutkan dalam hadis ini, wa hiya tasma'u min wara'i hijabin. Wa qala ya Rasulullah, tudrikuni as-salatu, ay salatu subuh. Orang tadi menanyakan, wahai Rasulullah, Salat subuh telah menjumpaiku. Yaitu aku dalam kondisi masuk, keberadaanku telah masuk pada waktu salat subuh. Qala wa ana junubun, dan keadaanku dalam keadaan junub. Salat subuh telah masuk, aku dalam keadaan junub. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ana tudrikuni as-salatu wa ana junubun. Aku juga demikian, kata beliau. Aku juga demikian. Salat subuh menjumpaiku dan aku dalam kondisi junub. Salat subuh menjumpaiku, aku dalam keadaan junub. Qala fa asumu. Kemudian aku pun berpuasa. Ini boleh. Boleh untuk mengarahkan sebuah fatwa, yaitu kepada apa yang dilakukan seorang alim. Sang alim mencontohkan bahwa saya pun mengerjakan demikian. Tetapi yang semacam itu, jika diungkapkan, diucapkan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat atau yang lainnya, maka hendaknya perkara itu sesuai dengan apa yang juga disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang alim misalnya memfatwakan suatu fatwa, ditanya oleh seseorang, apa hukumnya masalah ini. Sang alim tadi mengatakan, saya pun mengerjakannya, jadi boleh. Tetapi jangan sampai perkara itu bertentangan dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna Rasulullah tidak mengerjakannya, para sahabat pun tidak mencontohkannya, kemudian dia menandingi, yaitu mengatakan saya mengerjakannya. Itu bukan ukuran. Nah. Qala wa ana tudrikuni salatu wa ana junubun fa asum. Fa qala lasta mithlana ya Rasulullah. Tapi orang tadi mengatakan, adapun Anda bukan seperti kami wahai Rasulullah. Posisi Anda, kedudukan Anda itu bukan seperti kami. Bagaimana? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Karena kalau Anda seorang yang telah Allah ampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan apa? Yang akan datang. Itu perbedaannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inila arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamukum bima atqa. Maka beliau menyebutkan, maka demi Allah saya berharap bahwa aku adalah orang yang sangat berharap, menjadi orang yang sangat berharap bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling berilmu di antara kalian. Orang yang paling berilmu di antara kalian. Dan aku berharap bahwa keberadaanku adalah orang yang paling apa? Bertakwa. Dari beberapa riwayat yang telah kita sebutkan tadi, bahwa masalah seorang yang junub walaupun Ramadan ataupun waktu subuh telah masuk, maka dalam perihal ini yang sahih adalah tidak sampai menjadi apa, pembatal puasa, walaupun kondisinya belum mandi. Baik, kita masuk kepada hadis yang terakhir dalam kitab siam. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul bersabda, qala man mata wa alaihi siyamun, barang siapa yang meninggal dan baginya ada hutang, alaihi ada hutang padanya, alaihi siyamun, dia punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, soma anhu waliyuhu. Hadis yang terakhir ini hadis yang di situ disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah untuk menutup tentang pembahasan apa, ahkamu siyam, menutup pembahasan ahkamu siyam, yaitu barang siapa yang meninggal dan meninggalnya itu ada kewajiban baginya waktu hidupnya berpuasa. Itu maknanya, seorang yang meninggal di masa hidupnya ada kewajiban menjalankan puasa. Karena apa? Barang siapa yang meninggal dan tidak ada kewajiban puasa baginya, maka tidak apa? Fala alaihi, fala syai' alaihi. Tidak ada apapun bagi orang tadi beban. Ini yang perlu dipahami. Yaitu seorang yang meninggal tetapi meninggalnya ada kewajiban puasa. Kewajiban apa? Puasa. Qala al-imam as-san'ani fihi dalilun ala annahu yujzi'u al-mayyit siyama waliyihi anhu idza mata wa alaihi shaum. Di sini terdapat keterangan bahwasanya sah puasanya orang yang sudah meninggal, artinya tetap dia dikatakan hukumnya waktu diwajibkan berpuasa kemudian keburu meninggal, maka puasanya itu akan menjadi sah kalau sang walinya memuasakannya. Kemudian di sini perlu kita pahami bahwa hukum memuasakan apakah kepada wajib atau kesunnah. Maka qauluhu, sabda Rasulullah SAW, man mata wa alaihi shaum sama'an huwaliyuhu. Para ulama menyebutkan dalam masalah ini apakah ikhbar an-nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan barang siapa yang meninggal dan ada kewajiban berpuasa maka walinya yang memuasakannya. Ini kan ikhbar, memberitakan. Rasul menyampaikan kabar. Kabarnya apa? Kepada orang-orang yang menjadi wali atas seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan puasa. Apa kata kabar beliau? Hendaknya para wali memuasakan puasa orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal di antara keluarganya. Maka ikhbar di sini sebagian memahami fi ma'nal amr. Ikhbar, berita di sini ada makna perintah. Ai liyasumhu. Hendaknya bagi yang ditinggal liyasumhu anhu, untuk memuasakan orang yang telah meninggal. Liyasumhu anhu waliyu. Wal aslu fihi al-wujub. Dan asalnya ialah kepada kewajiban. Asalnya ialah kepada kewajiban. Namun dalam hal ini bahwa ijma mengatakan apa? Najbun, yaitu sunnah. Mengatakan sunnah. Dan wallahu alam dalam perihal ini bahwa perihal memuasakan kepada seorang yang telah meninggal, pada seorang yang telah meninggal, maka hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Wal muradu minal wali. Nah, sekarang kita beranjak kepada pembahasan yang berikutnya. Siapa yang menjadi wali tadi? Siapa yang dimaksud wali? Apakah kullu qaribin, setiap karib kerabatnya? Apakah yang dimaksud wali ialah setiap karib kerabatnya? Misalnya seorang meninggal, kalau setiap kerabatnya, maka di sana ada apa? Kakeknya, kan begitu. Ada pamannya, ada adiknya, ada anaknya, ada sepupunya, ada keponakannya. Itu kullu qaribin, setiap yang ada kekerabatan. Ini yang pertama. Ataukah maknanya ialah kepada ahlul waris, yaitu orang-orang yang mereka itu apa? Orang-orang yang memang mendapatkan warisan. Orang-orang yang mendapatkan warisan. Ataukah yang ketiga, asabun. Apakah orang-orang yang mereka tergolong kepada apa? Asabah. Yaitu saudara dekatnya bapak. Saudara dekatnya bapak. Nah, itu yang nanti dalam pembahasan waratsa ialah kepada asabah. Nah, di sini tentang makna bahwasanya siapakah yang akan memuasakan? Siapakah yang akan memuasakan? Apakah yang akan memuasakan tadi setiap kerabatnya, ataukah ahli waris secara khusus yang mendapatkan warisan, ataukah orang-orang ashabah, yaitu kerabat daripada ayah? Dalam hal ini pun para ulama berselisih dalam pendapatnya. Dikatakan oleh ashabul hadis, para ulama al-hadis, minhum diantaranya seperti Abu Zur'ah atau Abu Thawr. Naam, Abu Thawr. Demikian pula yang lainnya mengatakan innahu yudzi'u saumul wali anil mayyit. Saumul wali anil mayyit. Dan mutlakon, mutlak sah bagi yang meninggal meninggalkan puasa, dan walinya umum. Walinya apa? Umum. Bagi yang qarib atau yang ada hubungan dalam masalah apa? Yang mendapatkan wali, mendapatkan warisan saja, ataukah kepada ashabah? Kepada ashabah. Kemudian termasuk perihal yang digolongkan para ulama masalah yang gharibah, masalah yang asing dalam pembahasan ini ialah pendapat yang mereka itu bersandar kepada sebuah hadis yang para ulama mengisyaratkan gharib, yaitu condong hampir-hampir kepada apa? Tidak sahnya hadis ini. Kepada hadis man mata wa alihi siyamun at'ama anhu makana kulli yawmin miskina. Jadi barang siapa yang dia itu meninggal dan meninggalkan puasa, maka hendaknya memberi makan setiap hari puasa yang ditinggalkannya tadi kepada seorang miskin. Kepada seorang miskin. Jadi wallahu alam tentang pendapat ini termasuk pendapat yang dikatakan gharib. Yaitu barang siapa yang meninggal dan dia meninggalkan puasa kemudian membayar apa? Membayar fidyah atau memberikan makan kepada orang miskin. Bahkan sebagian ulama ada yang memperluas dalam masalah siapakah orang-orang yang pantas untuk memuasakan orang tadi. Tingkatannya sampai kepada perihal bolehnya ajnabi, yaitu bukan keluarganya, bukan apa? Keluarganya. Berdalil dengan penyerupaan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang masalah puasa, kenapa harus dia apa? Kenapa harus diqadha? Qala huwa dainun. Huwa dainun. Dia merupakan hutang. Dan beliau mengatakan fa dainullahi ahaqqu ay yuqdha. Hutang Allah, hutangnya Allah, maka apa? Lebih berhak untuk dilunasi. Nah, kita lihat sekarang masalah hutang. Hutang yang biasa terjadi pada manusia. Apakah seorang ketika meninggal dan dia meninggalkan hutang, apakah harus kerabatnya, ahli warisnya, atau kepada ashabahnya? Tidak harus. Bisa saja apabila ahli warisnya, keluarganya tidak mampu, maka orang lain. Orang di luar apa? Di luar keluarganya. Namun wallahu alam, masalah ini masalah yang di situ dikatakan bahwa ketika dain la yahtassu biqada'ihi al-qarib fa sawmu mithluhu. Ketika dikatakan bahwasanya membayar hutang yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal itu tidak dikhususkan dalam masalah membayarnya kepada kali kerabatnya, begitu pula masalah hutang puasa. Begitu pula masalah hutang puasa, namun bagi kerabatnya hendaknya apa? Bagi kerabatnya hendaknya memperhatikan masalah ini. Bagi kerabatnya hendaknya memperhatikan masalah ini. Baik, itu beberapa perihal yang terkait dengan pembahasan tentang qadha ataupun tentang masalah ahkam siyam yang diakhiri dengan pembahasan qadha siyam anil mayyit. Qadha siyam ani al mayyit. Baik, di sana ada masalah yang tersisa, yaitu masalah yang sering terjadi pada manusia. Ibrahim An-Nakhai beliau berpendapat bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan kemudian mengqadha'nya itu sampai tiba Ramadan berikutnya, maka hendaknya seorang menjalankan puasa Ramadan yang datang tadi kemudian mengqadha. Meskipun dalam hal ini para ulama ka Syekh Muzaimin, yaitu ulama muasirin yang ada di zaman-zaman kita sekarang ini, berpendapat bahwa sah muzi, sah puasanya, yaitu qadha-nya tadi sah walaupun telah lalu ataupun telah lewat kepada Ramadan berikutnya. Namun posisinya apa? Posisinya dia athimun. Dia dosa. Dia berdosa. Nah. Kemudian ada pendapat yang lainnya pada sebagian sahabat, mereka tidak memandang kepada qadha. Itu seorang yang apabila telah memasuki Ramadan berikutnya kemudian masih berhutang kepada apa? Puasa sebelumnya, maka tidak ada qadha. Yang ada ialah fidyah, yaitu kepada membayar, memberi makan kepada orang miskin. Dibantah dalam hal ini, Allah Jalla wa'ala tidak menyebutkan masalah fidyah barang siapa yang meninggalkan apa? Ramadan. Ya tidak. Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran tidak menyebutkan masalah fidyah bagi siapa yang punya hutang. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin apa? Ukhar. Min ayamin ukhar. Barang siapa yang dia itu sakit, kemudian dia tidak mampu puasa. Safar, kemudian dia batal puasanya. Maka hendaknya dia ganti pada waktu yang lain selain Ramadan. Selain Ramadan. Sehingga dari situ pendapat yang mengatakan fidyah, pendapat yang mengatakan fidyah, maka dibantah dengan masalah ayat tadi. Ada yang mengatakan berpuasa mengqadha dan juga apa? Membayar apa? Fidyah. Dia mengqadha dan juga membayar fidyah. Wallahu alam, dalam perkara ini cukup, itu cukup sebagaimana yang diisyaratkan Imam Bukhari bahwa cukup dengan apa? Mengqadha puasanya meskipun seorang dalam kondisi dia apa? Berdosa. Dan telah kita sampaikan, apakah mungkin seorang membayangkan, tergambarkan melakukan satu kebaikan tapi dia berdosa? Naam. Contohnya tadi, seharusnya apa? Seharusnya seorang menyelesaikan perkara yang wajib sebelum datang kewajiban apa? Berikutnya. Kemudian adapun hadis Aisyah, di mana beliau menyebutkan tentang pribadinya. Kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan, kata Aisyah, aku punya hutang puasa Ramadan. Jadi aku posisinya punya hutang puasa Ramadan. Fama astati'u, dan aku adalah seorang yang tidak ada kemampuan dalam hal mengqadha'nya, ai an aqdiyahu. Tidak ada kemampuan bagiku untuk mengqadha'nya illa fi Sya'ban. Kecuali bulan Sya'ban, berarti bulan yang telah dekat dengan apa? Dengan Ramadan. Bulan yang telah dekat dengan Ramadan. Disebutkan tentang alasannya. Rawi menyebutkan tentang alasan kenapa Aisyah sampai demikian. Kenapa Aisyah sampai dalam hal menutup hutang, mengqadha puasanya sampai Sya'ban. Seolah-olah ada isyarat bahwa beliau tidak memandang puasa sunnah sebelumnya. Kalau seorang itu belum melakukan yang wajib. Belum melakukan yang apa? Wajib. Bagaimana yang wajib belum dilakukan, dia mengerjakan yang sunnah. Maka kata Aisyah, sebabnya ialah asyughlu mir Rasulillah SAW au bi Rasulillah SAW. Karena satu kesibukan yang datangnya dari Rasulullah atau karena apa? Limakanihi inda Rasulullah SAW. Au limakaniha inda Rasulullah SAW. Karena posisi Aisyah di sisi Rasulullah. Al-Hafidh menyebutkan Aisyah seolah-olah dengan ini, hadis ini, difahami bahwa tidak ada qadha bagi seorang yang kalau memiliki hutang dan telah masuk apa Ramadan berikutnya. Karena batas akhir ialah Sya'ban. Batas akhirnya apa? Sya'ban. Kana yakunu li asawmin Ramadan fala astati'u an aqliyahu illa fi Sya'ban. Seolah-olah manhajnya Aisyah, pendapatnya Aisyah mengatakan bahwa ujung, garis akhir yang dipakai untuk mengqadha seorang yang tertinggal puasa setahun sebelumnya ialah kapan? Waktu apa? Sya'ban, di bulan Sya'ban. Dan wallahu alam sebagaimana yang kita sampaikan, yang sahih itu benar adanya puasanya dibenarkan tetapi dalam posisi dia apa? Berdosa. Wallahu taala alam. Baik, kita masuk kepada puasa sunnah dan yang dilarangnya. Insyaallah mungkin kita baca mudah-mudahan cukup untuk membahas masalah i'tikaf nanti. Baik, qala rahimahullah, berkata al-Hafidz rahimahullah. Naam, jika tersisa dalam masalah ahkamu siam, mungkin bisa ditulis melalui kertas untuk ditanyakan. Qala babu shaum tatawwu'i wa ma nuhiya anhu shaumihi. Bab tentang perihal puasa tatawwu, puasa sunnah tatawwu'an, yaitu sunnah, dan yang dilarang kapan seorang itu berpuasa sunnah. Yang pertama, an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah, Beliau ditanya tentang puasa Arafah. Qala yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa Arafah yaitu pada tanggal 9 apa? Dzulhijjah. Yaumu Arafah. 9 Dzulhijjah. Terus patokannya Dzulhijjahnya siapa ini? Dzulhijjahnya ya Hujjaj, Dzulhijjahnya yang melakukan ibadah haji di sana. Nah, jangan Dzulhijjahnya kita. Wallahu alam. Jadi hendaknya seorang memperhatikan, dan itu lebih gampang cara mengetahuinya. Karena apa? Karena ibadah haji itu dikontrol seperti yaumut tarwiyah. Tanggal 8 mereka sudah di Mina, kan begitu. Nah, jadi lebih gampang pengontrolannya. Nah, puasa sehari pada yaumul Arafah, pada yaumul Arafah itu dikatakan penghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Para ulama menyebutkan kalau masalah setahun yang lalu tidak ada masalah. Dan yang dimaksud dengan dosa di sini yukaffiru sanatal madhiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu, yang dimaksud ialah dosa kecil. Yang dimaksud ialah dosa kecil. Dan bukan kabair, dan bukan dosa besar. Yang menguatkan ialah hadis Rasulullah SAW menyatakan Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ila Jum'ah, salawat al-khams, Ramadan kepada Ramadan berikutnya, Jum'at kepada Jum'at berikutnya, antara salat lima waktu, yukafiru bainahuma, akan menghapuskan dosa di antara keduanya, idajtuni batil kabair. Kalau seorang itu menjauhi dosa besar. Kalau seorang itu menjauhi dosa apa? Besar. Adapun baqiyah, sanah yang akan datang, ini muskil. Bagaimana? Seorang belum berbuat tapi sudah diampuni dosanya. Ada yang menyebutkan bahwa seorang diberikan taufik oleh Allah untuk kemudian kalaupun berbuat dosa bertaubat. Itu maknanya. Ada yang mengatakan bahwa taufik min Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tahun ke depan dia masih hidup dan melakukan kesalahan, itu dituntun oleh Allah, dibimbing Allah untuk apa? Bertaubat. Sehingga dosanya diampuni. Kemudian wasuida an siyami yaumi Asyura, ditanya beliau tentang puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 apa? Muharram, Asyura, puasa Syura. 10 apa? Muharram. Yukaffiru sanah al-madhiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dan puasa Asyura itu boleh dilakukan pada tanggal berapa? 9, 10. Dan itu madhab yang sahih. Dan boleh 10, 11, meskipun masalah 11-nya para ulama menyebutkan tentang riwayatnya yang dipertanyakan. Dan bolehnya 9, 10, 11. 9, 10, 11. Dan bolehnya pula pada tanggal 10 kepada periwayatan yang memahami hadis ini. Tetapi menggabung kepada hadis yang lainnya, la in ishtu, ishtu amil qabil, yaitu menggabungkan hadis Rasulullah SAW, kalau aku hidup pada tahun yang berikutnya, la usumanna tasi'at, aku akan berpuasa pada tanggal 9. Ucapan beliau, beliau akan berpuasa pada tanggal 9. Tapi beliau keburu meninggal. Beliau keburu meninggal, tidak sempat menjumpai Asyura sebelum setelahnya. Dari situ ada yang mengatakan, cukuplah dengan apa yang diucapkan Rasulullah. Berarti tanggal berapa? 9 Muharram. Cukup melakukan dengan apa yang beliau kerjakan, yaitu tanggal 10. Wallahu alam, dalam hal ini menggabungkan dua hadis itu lebih apa? Lebih selamat. Jam'u baina al-dalilaini, menggabungkan dua dalil, aula min ihmali ahadihima, lebih utama ketimbang harus menganggurkan salah satunya. Ketimbang menganggurkan salah satunya. Naam. Summa qala rahimahullah, kemudian berkata al-hafid, qala, kemudian berkata Rasulullah SAW tentang perihal atau na'am pertanyaan Abu Qatadah, berkata Abu Qatadah, wa su'ila an saumi yaumil itsnin, su'ila an yaumi asaumi yaumil itsnin, beliau ditanya tentang puasa hari Senin, puasa hari Senin. Adapun hari Senin, kata beliau, illahnya, sebabnya, dhaka yaumun wulidtu fi wa bu'istu fi wa unzila alayya fi, Hari Senin hari yang dimana aku lahir, hari dimana aku diutus, hari yang dimana aku dinobatkan sebagai apa? Kenabian atau kerasulan. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ini termasuk puasa yang disunahkan. Puasa yang disunahkan. Kemudian puasa sunnah yang lainnya. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man shoma Ramadan. Kata-kata man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, yatahaqqaq. Dikatakan seorang telah berpuasa kalau genap puasanya. Ini yang dipahami para ulama. Kata-kata man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan, kapan itu? Sebulan. Apakah 29 hari ataukah 30? Maka barang siapa yang dia punya puasa, kemudian puasanya ada yang lobang, ada yang lobang-lobang, bukan dikatakan dia puasa Ramadan apa? Secara hakiki. Ini yang nanti kaitannya dengan masalah puasa sunnah setelahnya. Kalau man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, summa, kemudian setelah itu. Itu dia selesaikan dulu Ramadannya. Selesai sebulan penuh. Kemudian dia puasa, summa adba'ahu, kemudian dia menyertainya. Kalimat adba'ahu menunjukkan kepada apa? Disusul. Nah, kata-kata disusul ialah kepada apa? Yaumu atsani min Syawal. Kata adba'ahu kemudian langsung menyertainya. Maka para ulama ada yang mensunahkan bahwa puasa Syawal itu dikerjakan setelah hari kedua di bulan apa? Syawal. Karena hari pertama boleh tidak puasa? Tidak boleh, termasuk hari yang dilarang. Nanti ada pembahasan hari yang dilarang berpuasa, yaitu ayam apa? Ayam at-tasyrik. Hari-hari yang di situ ayam at-tasyrik atau hari pada tanggal 1 Syawal. Tsumma atba'ahu sittan min Syawalin. Kemudian dia menyertai 6 hari pada bulan Syawal puasa sunnah. Kana kasyami dahr, maka dia seperti puasa setahun. Dia seperti puasa setahun. Nah, hadis ini akan kita keluarkan beberapa perkara. Pertama, masalah Ramadan itu sendiri. Genapkah kita puasanya? Kalau tidak, sudahkah kita mengqadanya? Kan begitu. Sudahkah kita mengqadanya? Sehingga kita dijuluki telah menyelesaikan puasa apa? Ramadan. Kalau belum, maka belum dikatakan seorang yang berpuasa Ramadan. Kalau tidak, maka seorang tidak mendapatkan manfaat ini tadi. Manfaat hadis ini. Jadi barang siapa yang utuh puasanya, atau yang dia itu ada lubang puasanya, ada yang batal puasanya, kemudian dia qadha. Maka di sini para ulama menyebutkan mana yang afdal, mengqadha atau puasa sunnah. Yaitu apa? Syawal. Mana yang afdal, mengqadha atau melakukan apa? Puasa sunnah. Maka qadha itu lebih diutamakan. Qadha lebih diutamakan. Dan dalam masalah qadha ada pembahasan juga. Apakah dilakukan boleh dengan berpencar-pencar? Hari ini puasa, besok tidak. 2 hari puasa, besok lagi tidak. Ada di sana riwayat qira'atu Ubay. Dan Aisyah meriwayatkan. Tentang apa? Fa'iddatu min ayyamin ukhar mutatabi'atin. Dan ganti seorang yang batal puasa di bulan Ramadhan di hari yang lain berturut-turut suatu qira'ah yang tidak tertulis pada Al-Quran. Itu kalau kita lihat pada surat Al-Baqarah, semua mushaf itu akan terus apa? Fa'iddatu min ayyamin ukhar, tanpa ada kata-kata apa? Mutatabi'an. Sebagian menyatakan itu qira'ah Ubay yang tidak apa? Yang dikatakan mansukhun lafzan, dalam perihal yaitu tidak termuat dan dihapus dalam masalah lafadznya. Kemudian dalam perkara ini, dari situlah para ulama berpendapat, mana yang afdal dalam mengqadha? Dalam mengqadha hari ini puasa, misalnya punya hutang 3. Langsung 3-3-nya hari ini, besok dan seterusnya hari ketiga, ataukah dipisah-pisah? Hari ini, sepekan lagi nanti puasa lagi. Wallahu alam. Termasuk dalam puasa Syawal nanti, yang afdal, kalau ditanya yang afdal, maka seorang mengerjakan dengan apa? Menggenapkan langsung. Yaitu jika punya hutang 2 hari, maka lakukanlah hari ini dan besok. Karena ini asbah, lebih menyerupai dengan apa? Puasa Ramadan. Ramadan bagaimana dilakukan? Hari ini puasa, besok puasa, kan begitu. Karena apa? Dalam masalah seorang mengqadha Tentang apa yang ditinggalkan harus ada istilah pada keserupaan. Meskipun bukan suatu kelaziman. Artinya barang siapa yang mengqadha hari ini, dia punya hutang 2 hari. Hari ini dia puasa. Sepekan lagi baru berpuasa. Bukan kemudian menjadi perkara yang tidak sah. Mujzi. Dan bukan perkara yang dosa. Tapi kalau ditanya yang afdal, maka yang afdal seorang mengerjakan langsung. Demikian pula itu lebih kepada apa? Bara'atul zimmah. Untuk seorang lekas membebaskan daripada tanggung jawabnya. Yaitu tugas yang Allah berikan. Tugas yang Allah bebankan. Seorang untuk segera menyelesaikan apa? Hutangnya ataupun beban yang telah Allah Jalla wa'ala bebankan kepadanya. Kemudian yang kedua masalah puasa sunnah ini sendiri. Yaitu sitan min syawal. Seperti yang kita sampaikan tadi. Mana yang afdal? Mana yang afdal? Menyertakan langsung atau nanti di ujung? 6 hari kira-kira Syawal sudah mau selesai baru start puasanya. Karena kalau hari kedua kan masih banyak tamu. Hari kedua masih banyak makanan yang apa? Terhambur. Sayang ini. Kita sudah 1 bulan penuh masih hari kedua disuruh apa? Mulai lagi, start lagi. Nah, ini barang siapa yang menanyakan tentang afdhaliyah, maka amal ulama, demikian pula zahirnya, apa yang dikerjakan Rasulullah SAW ialah langsung beliau menyusul. Selesai Syawal, hari kedua maka beliau menyelesaikan. Kemudian berikutnya, apakah puasa 6 hari tadi juga yang afdhal itu dikerjakan langsung berurutan? Itu pun tadi pembahasannya di awal. Barang siapa yang memahami bahwa satu tanggung jawab, tugas yang Allah berikan itu untuk segera terbebaskan tanggung jawab tadi, akhirnya seorang dalam kondisi bebas dari tanggung jawab, maka menyegerakan dan dalam hal ini mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu lebih afdal. Itu lebih apa? Afdal. Walaupun boleh sehari puasa, nanti pertengahan, nanti kemudian di akhir. Baik. Pekan pertama 2 hari, pekan kedua 2 hari, pekan ketiga 2 hari. Wallahu alam, ini yang berkaitan dengan puasa sittan min Syawal. Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang tadi punya hutang, apakah diqadha dulu ataukah puasa sunnah? Maka hendaknya mengqadha. Terus bagaimana jika seorang tidak ada kesempatan kecuali puasa sunnah tadi? Bingung, karena mungkin istilahnya apa? Terlalu sibuk Syawalnya. Akhirnya baru ingat masalah 6 hari puasa Syawal tadi. Teringat sudah tinggal 6 hari Syawalnya. Sementara dia punya hutang, walaupun sehari atau 2 hari. Karena kalau dia mengqadha sehari berarti tinggal berapa? 5. Mana yang dikedepankan? Kalau posisi begitu mana yang dikedepankan? Andai kata seorang mengikuti puasa Syawalnya tadi, maka mendapatkan pahala, tapi pahalanya tidak seperti yang tersebut dalam hadis sebelum dia mengqadha terlebih dahulu. Ini termasuk hal yang disebutkan Syekh Utsaimin dalam pembahasan masalah apa? Puasa sitan min Syawal. Jadi seorang tetap mendapatkan pahala, tetapi pahalanya tidak seperti yang disebutkan dalam hadis apa? Abi Ayyub Al-Ansari yaqulu kana qasyami ad-dahr. Seorang yang puasa Ramadan, genap Ramadannya, kemudian menyusul puasanya 6 hari di bulan Syawal, maka apa? Seperti puasa setahun. Naam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis berikutnya. Dan hadis diriwayatkan Muslim. Naam. Qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawmi 'an wajhihi an-nara 70 kharifa. Muttafaqun alaih. Wa lafdhu li Muslim. Yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang berpuasa sehari, adalah seorang hamba yang berpuasa suatu hari dan dia sedang berada di jalan Allah fi sabilillah. Itu kalau dimutlakkan maka yang dimaksud ialah perang. Fi sabilillah itu yang dimaksud ialah kalau dalam kondisi seorang perang. Itu kalau mutlak disebutkan mutlak. Maka yang dimaksud ialah perang. Artinya apa? Barang siapa yang kondisinya perang dia berpuasa? Mungkin tidak. Mungkin. Seorang mungkin. Karena melihat jasadnya memang ada kemampuan. Berperang sambil berpuasa. Berperang sambil berpuasa. Kecuali, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa sehari di masa dia dalam kondisi perang di jalan Allah. Kecuali ba'adallahu bidzalika al-yaumi, Allah jauhkan di hari itu an wajhin nar, wajahnya dari neraka. Yaitu kinaya kepada jasadnya, Allah jauhkan dengan amal tadi. Seorang dijauhkan dari an-nar yang jaraknya 70 kharifa. Kharifan disebutkan apa? Musim. Yaitu berarti berapa? 70 tahun. Dijauhkan dari jarak neraka sejauh 70 apa? Tahun. Pernah jalan setahun? Nah, ini 70 tahun. Jarak perjalanan orang selama 70 apa? Tahun. Musim. Ini menunjukkan tentang keutamaan barang siapa yang berpuasa bukan karena Allah, tetapi puasa di hari di mana dia apa? Melakukan jihad fi sabilillah. Dan bukan bermakna puasa sehari ketika khuruj fi sabilillah. Jangan dipahami ini. Jangan dipahami puasa barang siapa yang khuruj fi sabilillah. Ya Allah, khurujnya sehari atau dua atau tiga hari. Tiga hari dia puasa, maka mendapatkan manfaat jihad. Jangan dipakai hadis ini. Ayuhal muslimun. Naam. Jadi jangan kemudian seorang apa mengembangkan masalah ini dalam sebuah hadis mimbab apa tertib. Seorang kadang dimotivasi karena maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan tertentu. Yang sesungguhnya menjadikan andalan khurusnya tadi, bukan puasanya kan begitu. Tapi didorong barang siapa yang dengan berpuasa maka mendapatkan apa? Pahala yang luar biasa. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu au hatta naqula la yuftir, adalah beliau berpuasa, kata Aisyah, Rasulullah berpuasa sampai kami mengatakan beliau tidak apa berbuka. Yaitu terus beliau itu kalau berpuasa sardan terus menampakkan puasa, tidak menampakkan dalam masalah yaitu batalnya bahwa hari ini puasa, besok tidak. Puasa lagi, besok tidak. Tapi terus. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Kadang beliau, kalau pas tidak berpuasa juga demikian. Seolah-olah nampak tidak pernah apa? Berpuasa. Nah ini kadang-kadang kalau kita kemudian, andai kata, berjumpa dalam kehidupan seperti itu. Seorang mungkin ketika datang berjumpa dengan Rasulullah saat beliau tidak berpuasa. Akan mengatakan apa? Rasulullah tidak pernah berpuasa ini. Kan begitu. Rasul tidak pernah apa? Berpuasa. Demikian pula sebaliknya. Kadang mungkin menjumpai saat dia berpuasa akan menyimpulkan orang ini puasa terus tidak pernah apa? Berbuka. Maka Aisyah seorang yang faham kapan beliau saatnya berpuasa, kata beliau kalau berpuasa seringnya terus menyambung, bukan kemudian apa? Yang diistilahkan dalam amal itu bahasa semangat di awal apa? Panas-panas tai ayam ya. Kadang seorang kalau pas awalnya kayak semangat gitu. Tapi baru 2-3 kali sudah loyo, tinggal. Nanti puluhan tahun ditinggal lagi. Nah, bukan demikian. Bukan demikian dalam satu amalan, tundanya seorang ialah mencari tentang perihal bagaimana bisa beristiqamah walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Summa qala, dan yang menjadi inti pembahasan dalam hadis ini ialah wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu. Aku belum pernah melihat, kata Aisyah, bahwa Rasul menyempurnakan puasa penuh illa Ramadan, kecuali Ramadan. Wa ma raaituhu fi syahrin akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Dan tidaklah aku melihat beliau banyak puasanya di suatu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Hadis muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslim. Dan pernah kita lewati bahwa ini termasuk hadis yang dijadikan para ulama sunnahnya puasa di bulan apa? Sya'ban. Dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang kita lewati sebelumnya, yaitu awal hadis la tuqaddimu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumaini. Jangan mendahulukan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Kemudian berikutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asyhari thalathati ayyam 13, 14, 15. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban hadis sahih. Hadis sahih. Hadis Abi Dzar bahwasanya beliau menganjurkan untuk puasa dalam satu bulan itu 3 hari, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. 13, 14, 15 Hijriah. Dan ini termasuk puasa yang di situ dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama menjaganya. Termasuk puasa yang dijaga banyak oleh para ulama dalam amal mereka ialah 3 hari dalam setiap bulannya. Bahkan mereka dalam posisi andai kata keadaannya posisinya safar, mereka qadha. Mereka apa? Qadha. Ini boleh. Perbuatan sunnah itu diqadha, itu boleh. Boleh, ini satu pertanyaan yang kemudian untuk memilihkan hadiah. Dalilnya apa begitu? Ada yang bisa menjawab tidak langsung? Nah, ada yang bisa menjawab dalil mengqadha tentang satu yang sunnah. Tapi dengan catatan satu kebiasaan. Itu boleh diqadha. Kita kenal bahwa mengqadha itu satu yang apa? Yang wajib kan begitu. Puasa fardu, kemudian apa? Salat yang fardu. Sekarang yang sunnah. Insya Allah nanti hadiahnya di panitia ini yang bisa menjawab. Nah. Pokoknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kenapa? Salat sunnah fajar. Bagaimana? Jawaban setelah salat subuh. Andai kata orang mengatakan, itu kan Abu Bakar, kan? Itu kan sahabat. Pengen yang jelas, yang itu dari Rasulullah SAW. Nah, kenapa? Nah, beliau mengqadha salat lain di waktu duha di siang hari. Bagaimana mengqadhanya? 12 rakaat. Boleh tidak misalnya 4? Baiklah, guys. Ini termasuk yang dapat nanti ya. Jadi di antaranya beliau mengqadha salat malam. Tergantung witirnya, tergantung witirnya. Kalau seorang kemampuan witirnya cuma 3, yaitu malam dia memiliki kebiasaan sholatnya hanya mampu 3 rakaat, maka mengqadhanya 4. Mengqadhanya 4. Barang siapa yang punya kebiasaan sholat malamnya itu hanya mampu 5, sampai 5 saja, 5 rakaat, maka qadhanya berapa? 6. Karena di siang hari tidak terkumpul 2 witir. Witirnya siang hari apa? Ini yang ketiga. Boleh? Untuk ummahat. Tapi gimana nih tahunya? Suruh jawab. Hah? SMS. Baik. Dan jadi perihal mengqadha tentang sholat malam tadi, kalau seorang witirnya biasa menggunakan apa? 3, kemudian atau biasa 5, atau mungkin 7 rakaat, atau mungkin 9, atau 11, atau 13. 13 yaitu istiftah, adanya istiftah. Maka yang demikian ini apa? Menggenapkan. Karena apa? Tidak terkumpul. Tidak terkumpul siang hari itu apa? 2 witir. Ini kalau ditunda jawabannya nanti mungkin gak tahu. Gimana? Saya yang jawab, nanti saya yang dapat. Atau ikhwah? Ya Allah, ikhwah. Nah. Bab ini mungkin masih berkaitan dengan anu tadi ya, qadha shalat sunnah. Kalau kisah tadi termasuk qadha shalat sunnah. Tapi pertanyaannya, di antara pertanyaan yang berikutnya, itu masalah apa? Tidak terkumpul di siang hari apa? Dua witir. Jadi barang siapa yang tertinggal malamnya, telah terbiasa, dengan catatan terbiasa sholat malam, kemudian luput di satu malam dia capean, terus tidak apa? Sholat sunnah, yaitu sholat malam. Maka kalau diganti siang hari, maka menggenapkan. Kalau seorang terbiasa, kemampuannya baru hanya 3 rakaat, maka gunakan berapa? 4. Kalau hanya mampu 1 rakaat, boleh. Maka 2. Kalau andai kata mampu sampai 11, maka gunakan 12. Nah, seandainya kita, misalnya biasa tarawih, tiba-tiba capek, kemudian tidak mampu. Masuk, tiba-tiba tinggal 1/4 jam, mau sahur. Gimana? Tancap gas, 11 rakaat. Gimana? Wallah alam, ada kata seorang luput dan tidak ada kemampuan, boleh mengqadha siang hari. Dengan catatan digenapkan. Digenapkan. Dan kenapa dalam siang hari tidak boleh terkumpul 2 witir? Nah, karena di siang hari witirnya maghrib. Di siang hari itu witirnya maghrib. Itu penghujung. Siang itu witirnya dengan maghrib. Maka seorang tidak boleh ketika mengqadha sholat malam yang witir juga ada witirnya. Tapi digenapkan. Nah, ini kalau tadi ditunda mungkin khawatirnya tidak dapat pembahasan ini. Baik. Di antara hadis yang menunjukkan juga bahwa beliau mengqadha ialah sholat apa? Kebiasaan beliau sholat sunnah setelah zuhur. Hadis sahih. Kebiasaan beliau sholat zuhur, sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur, kemudian kedatangan tamu, tersibukkan dengan melayani tamu, kemudian beliau mengqadha kapan? Ba'da al-asr. Ba'da al-asr. Termasuk sunnah, puasa sunnah ini boleh. Seandainya seorang terbiasa, kemudian dalam bepergian, maka ketika pulang dia mengqadhanya. Baik, hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idnih. Muttafaqun alaih. Walahu lil Bukhari. Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda, tidaklah seorang wanita, yang dimaksud di sini ialah seorang istri. Karena seorang wanita yang tidak punya istri tidak mengapa, tidak izin, tidak harus izin kepada apa? Bapaknya, tidak harus izin kepada adiknya, kepada kakaknya. Tapi ini seorang istri. Seorang istri yang ingin berpuasa, suaminya ada. Wa zaujuha syahidun. Syahid di sini adalah suaminya ada, bukan suaminya tahu. Karena kalau tahu ya, berarti sudah apa? Atas izinnya atau dilarang atau diiyakan. Tapi ini maksud syahid dalam kondisi suaminya apa? Ada. Maka kalau dalam posisi suaminya ada, hendaknya minta izin. Dan jangan sampai wallahu alam, dan hadis ini muttafaqun alaih dan lafaz Imam Bukhari, jangan sampai kemudian istilahnya mempercayakan. Mempercayakan bagaimana? Tidak izin pun insyaallah sudah apa? Diizinkan. Tidak demikian. Belum tentu. Demikian pula jangan kemudian menganggap kepada izin yang lama. Waktu mulai nikah saya sudah pernah izin. Saya puasa sunnah. Saya punya kebiasaan sunnah. Diizinkan ya. Iya. Tiba-tiba satu saat terjadi. Nah. Puasa dalam posisi suaminya tidak tahu. Dan tetap mempertahankan puasanya. Makanya semacam ini. Perkara yang hendaknya seorang wanita atau seorang istri memperhatikan. Hendaknya jika berpuasa izin kepada sang suami. Apakah izin tadi dalam semua puasa wajib dan sunnah? Kalau puasa fardu, saya besok mau puasa Ramadan, izin dulu. tidak perlu izin. Tapi yang dimaksud puasa sunnah. Karena kalau sampai puasa fardu tidak diizinkan, bagaimana? Tetap berlanjut, tidak perlu mentaati. La fa'ata al-makhluq bima'siyati al-khaliq. Tidak boleh taat pada suami kalau sang suami memaksakan istrinya untuk tidak berpuasa. Seperti sholat pun demikian. Kalau sang suami melarang sang istri sholat, maka jangan ditaati. Jangan ditaati. Walaupun nanti ada siksaan, tetap hendaknya seorang sabar. Seorang hendaknya apa? Sabar. Tapi kalau puasa sunnah harus izin. Puasa sunnah harus izin. Sehingga Abu Dawud menambahkan ghair Ramadan illa biidnihi ghair Ramadan, kecuali dengan izinnya selain Ramadan. Ini tambahan yang menjadikan pemaknaan bahwa ternyata izinnya seorang istri ketika akan berpuasa di luar Ramadan. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an syami yaumaini. Beliau melarang tentang puasa dua hari, yaitu yaumil fitri wa yaumi an-nahr. Yaumul fitr ialah Idul Fitr, satu Syawal. Yaumun nahr itu meliputi apa? Ayyam tasyrik, 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Kecuali bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan dia tidak ada kelonggaran untuk menyembelih. Barang siapa yang melakukan dengan haji tamattu, tidak ada kelonggaran bagi dia harta untuk menyembelih, maka boleh puasa 3 hari di waktu apa? Di waktu dia berada di Mekah, dan dicukupkan 7 harinya di negeri di mana dia tinggal. Baik. Kemudian yang berikutnya, qala wa an Ubaysyah Al-Hudzali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah ta'ala. Ini sebagai penjelas bahwa kenapa ayyamu tasyrik itu tidak boleh berpuasa, karena hari itu hari yang di mana seorang diperbolehkan makan, yaitu apa? Menyantap sembelihan, wa syurbin, demikian pula makan di situ, minum di situ, wa dzikrillah, tetapi jangan lupa untuk zikir. Yang dimaksud zikir apa? Takbir. Wallahu alam, takbir. Itu jangan lupa dalam masalah hari-hari nahar itu, hari-hari penyembelihan, 10, 11, 12, 13 itu, jangan lupa merupakan dalam masalah seorang bertakbir. Jangan melupakan dalam hal takbir. Karena takbir terkhusus pada Yaumul Adha, itu ada yang muqayyad dan ada yang mutlak. Ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Yang mutlak dimanapun dia berada, takbir. Muqayyad ba'da salawati al-khams. Salat fardu, takbir. Walaupun dipimpin oleh sang imam. An Aisyata wa ibni Umar. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah dan ibni Umar radhiyallahu anhum. Qala lam yurakhas fi ayami tashrik ayyasumna. Illa liman lam yajid al-hadiyah. Ini tadi tentang perihal diringankan bagi orang-orang yang mereka itu melakukan haji dengan cara tamattu, kemudian tidak ada kelonggaran baginya untuk menyembelih, maka boleh pada ayyamut tasyrik mereka berpuasa. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqtasu, termasuk larang-larang puasa di sini, la taqtasu lailatal jum'ati biqiyamin min baini layali. Jangan mengkhususkan malam Jumat dengan salat malam ketimbang malam-malam yang lain. Wala taqtasu yaumal jum'ati bisiyamin min baini al-ayyam. Dan jangan pula di siang harinya mengkhususkan untuk berpuasa ketimbang hari-hari yang lain. Illa ayyakuna fi sawmi yasumuhu ahadukum. Kecuali kalau ada orang memang terbiasa berpuasa. Contohnya apa? Puasa Daud. Puasa apa? Puasa Daud. Atau puasa ayam al-bil. Ayam hari-hari yang di situ apa? 3 hari. Andai kata menemui Jumat maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Dan para ulama menyebutkan bahwa larangan ini tetap berada ketika terjadi apa? Tafarruj. Yaitu ketika terjadi penyendirian. Misalnya puasa Daud. Hari Kamis tidak berpuasa. Rabunya berpuasa, Kamis tidak, maka Jumat. Berarti menyendiri. Menyendiri. Sebagian memperjalankan tentang hadis ini. Yaitu memperjalankan perihal tidak diperbolehkan. Nah, namun Allah alam, sebagaimana yang tadi disebutkan, ila ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah, janganlah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat, illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu, kecuali kalau seharinya berpuasa dan seharinya apa? Sehari sebelumnya berpuasa dan sehari setelahnya berpuasa, itu diperbolehkan. Kalau ingin puasa Jumat, maka puasalah sehari sebelumnya dan puasa setelahnya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idan tasafa Sya'ban, idan tasafa Sya'ban, fala tasumu. Jika telah memasuki separuh Sya'ban, maka jangan berpuasa. Hadis diriwayatkan Khamsah. Dan Al-Hafidz mengisyaratkan kepada dhaifnya, istankarahu Ahmad. Imam Ahmad mengatakan mungkar, hadisnya mungkar. Dan hadis ini dhaif. Walaupun di sini memberikan catatan hasan. Yang sahih mungkar. Menyelisihi fi'lun Nabi SAW. Menyelisihi perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebagaimana hadis yang tadi, yaitu hadis Aisyah. Naam. Nomor berapa tadi? Nomor 701 tadi. Bahwa beliau menjumpai Rasul tidaklah memperbanyak puasa seperti Ramadan kecuali bulan apa? Sya'ban. Baik, hadis yang berikutnya. Wa anis Samma binti Yusuf radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la tasumu yawma as-sabt illa fima furidu alaikum. Jangan puasa menyendiri khusus pada yaumus sabt, pada puasa hari Sabtu, kecuali yang difardukan, kecuali yang difardukan atas kalian, yaitu puasa yang wajib. Fa illam yajid ahadukum illa liha'i 'inabin. Liha'i 'inab. Jadi andai kata seorang tidak menjumpai kecuali harus dengan memakan kurma anggur, yaitu membatalkannya, a'uda syajaratin fal yam zughha. Jadi kalau andai kata seorang itu tidak hanya mendapati perkara ranting atau dahannya anggur atau udu syajara atau sebatang kayu ataupun ranting demikian, kemudian dia kunyah atau dia gigit, yaitu perihal apa? Perihal untuk menunjukkan bahwa jangan puasa walaupun dengan dibatalkan dengan cara apa, seorang menggigit ranting tadi. Naam, hadis ini dikatakan rijalu siqat, rawul khamsah rijalu siqat, illa annahu muttaribun. Imam Ahmad dan yang lainnya menyebutkan bahwa hadis ini termasuk hadis yang dilemahkan oleh beliau. Hadis yang dilemahkan oleh para ulama mutaqaddimin. Tentang pengkhususan yaumus sabt. Dan Asy-Syaikh Al-Albani memandang kepada sahihnya. Angkarahu Malik, Imam Malik mengatakan, mengingkari tentang hadis ini, yaitu hadis mungkar. Dan Abu Dawud mengatakan mansukh. Wallahu alam, andai kata seorang memandang bahwa hadis ini hadis yang lemah, maka boleh mengkhususkan puasa walaupun khusus yaitu pada hari Sabtu. Dan yang lebih tenteram kepada hadis yaitu tentang sahihnya, maka di perbolehkan untuk tidak berpuasa mengkhususkan pada hari Sabtu. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aktsara ma yasum minal ayami yaumu as-sabt adalah Rasulullah SAW yang beliau banyak berpuasa satu hari ialah puasa di Sabtu. Wa yaumul ahad, hari Ahad. Wa kana yaqul ayyuhuma yauma aidin lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum. Dan kemudian beliau berkata, mana hari yang itu termasuk hari-harinya orang musyrikin? Apakah Sabat ataukah yaumul ahad, kan begitu. Maka sesungguhnya aku sengaja melakukan puasa di hari itu untuk menyelisih mereka. Untuk menyelisih mereka. Hadis dikeluarkan Imam Nasa'i, disahihkan Ibnu Khuzaimah, dan lafadznya lafadz Ibnu Khuzaimah. Dan disebutkan tentang ta'liq di sini ya, bahwa hadisnya adalah hadis yang dhaif. Naam. Naam huwa kama qala, bahwa hadis ini merupakan hadis yang lemah. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Naha shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Termasuk larangan puasa. Seorang yang berpuasa hari Arafah di Arafah. Puasa hari Arafah di Arafah. Dan hadis ini sahih, yaitu seorang yang menjalankan ibadah haji, kemudian ketika di Arafah, wukuf di Arafah pada tanggal 9 apa? Dzulhijjah, maka dilarang bagi mereka berpuasa. Dilarang bagi mereka berpuasa. Tapi bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, mereka apa? Berpuasa di hari Arafah. Dan hadis yang terakhir ialah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW, la shama man shama al-abad. Wa li Muslim an Abi Qatadah bilafdin la shama wa la aftar. Yaitu tidak ada puasa bagi orang yang terus menerus tidak pernah apa? Berbuka. Na'am. Baik, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu babul i'tikaf, yang ini keinginan kita untuk menyampaikan karena ada perkara penting. Demikian pula qiyam Ramadan, demikian pula masalah qiyam Ramadan. Tentang masalah i'tikaf, i'tikaf secara asalnya, yaitu secara lughah, dikatakan oleh Imam As-Sanani rahimahullah dan para ulama atau ahli ilmi membahas tentang masalah i'tikaf, definisi lughatan ialah luzumu syai', mendiami sesuatu, menggeluti, mendiami, menekuni sesuatu. Luzum asyai', menempati, mendiami. Wa habsu nafs 'alaihi, dan menahan diri. Diam di suatu tempat dan menahan diri. Wa syar'an, adapun secara syariat, al-maqamu fil masjid, tinggalnya seorang di dalam masjid. Secara syariat, yang dimaksud dengan i'tikaf, termasuk dalil yang menyebutkan bahwa i'tikaf, asal mula i'tikaf lughah ialah mendiami dimanapun dia, yaitu hadis yang sahih yang diriwayatkan Ashabus Sunan, Abu Waqqat al-Laythi, kata beliau, kharajna ma'a Rasul yaum Hunain, kami keluar bersama Rasul pada perang Abah Hunain, fa wajadna al-musyrikin yaqufuna 'inda sidrah, dan kami dapati orang-orang musyrikin mereka yaqufun, mendiami mereka pada satu pohon yang namanya sidr, pohon bidara gitu. Termasuk ini i'tikaf lughatan, mereka mendiami, mendiami tempat tadi. Demikian pula ayat yang Allah beritakan dalam surat Al-Baqarah ketika Nabi Musa alaihissalam marra ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Bani Israel mendiami suatu tempat yang di situ ada patung-patung. Untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Ini secara lughah. Jadi namanya i'tikaf itu boleh dikatakan seorang mendiami suatu tempat, menahan diri di situ. Tetapi syariat mengajarkan bahwa yang namanya i'tikaf apa? Maqamu fil masjid, tempatnya di masjid. Diam, tapi tinggalnya di mana? Di dalam masjid. Min syakhsin makhsusin, dari seorang yang khusus, Yang dimaksud dengan seorang yang khusus di sini, seorang yang khusus di sini, yaitu kepada orang-orang yang mereka itu berpuasa. Pada sebagian ulama mensyaratkan adanya apa? Puasa, i'tikaf itu. Mensyaratkan adanya puasa dalam i'tikaf. Demikian pula tidak wajib bagi para wanita, ataupun bukan perkara yang diajarkan bagi para wanita. Apa halnya? Ketika rasul i'tikaf, para istri apa juga pasang tenda. Albiruna turidun. Itu kebaikankah yang kalian inginkan? Itu semuanya protes. Karena ingin menemani rasul i'tikaf. Istri-istri beliau juga apa? Pasang kemah dalam masjid. Suruh bubar. Bubar semua. Nah. Jadi isyarat yang semacam ini yang sesungguhnya bukan satu kelaziman. Tetapi Aisyah pun memberitakan bahwa setelah meninggalnya beliau, istri-istri beliau juga kadang melakukan apa? I'tikaf. Artinya bolehnya. Andai kata aman dari fitnah, para wanita juga diperbolehkan. Para wanita juga diperbolehkan. Kalau keadaannya aman daripada fitnah. Tsumma qala ala sifatin makhsusah, dengan sifat yang khusus juga, dengan sifat yang khusus. Nanti insyaallah mungkin akan kita bacakan hadis-hadis tentang bagaimana sifat dalam perihal etika. Baik. Hadis yang pertama, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang dia melakukan, man qama Ramadan, yaitu salat malam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang dia itu berdiri di malam hari, yang dimaksud di sini salat qama Ramadan ialah qiyamul lain, salat tarawih. Istahabbal ulama, maka para ulama mensunahkan bahwa di malam hari itu bukan dengan qiraatul Quran, tapi dengan apa? Qiyamul lain. Dengan melakukan qiyamul lain, walaupun boleh ketika seorang sudah salat tarawih atau sebelum salat tarawih membaca Quran, tapi sungguhnya malam-malam Ramadan itu dihidupkan dengan apa? Qiyamul lain, dengan salat malam. Man qama Ramadan, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, imanan, yang dimaksud dengan iman tasdiqan, membenarkan kepada adanya thawab pahala dan kepada sunnah hukumnya. Beda dengan hadis man shoma Ramadan imanan, barang siapa yang puasa Ramadan imanan tasdiqan ala wujubihi, membenarkan bahwa Allah Jalla wa'ala akan memberikan pahala dan meyakini atas kewajibannya. Itu perbedaan antara man shoma Ramadan imanan dengan man qama Ramadan imanan. Kalau qama Ramadan bukan wajib, walaupun para ulama ada yang berpendapat sampai kepada sunnah mu'akkadah, sampai sunnah yang mendekati kepada kewajiban. Kalau bukan karena illahnya, yaitu ketika Rasulullah SAW salat malam, sebagian riwayat menyebutkan di hari pertama, kedua beliau salat tarawih. Kemudian hari ketiga atau keempat, semua sudah kumpul, hadis ini muttafaqun alaih, semua sudah kumpul. Kemudian beliau sengaja sampai pagi hari beliau tidak keluar. Beliau berikan illahnya, khawatir kalau kemudian saya terus keluar bersama kalian, kalian akan memfardukannya. Seolah-olah perkaranya apa? Fardu. Dan di sini bukan bermakna bahwa qiyamul lail bid'ah. Qiyamul lail bukan bid'ah, tapi ada sunnahnya. Rasulullah pernah mengerjakannya, kemudian beliau meninggalkannya karena khawatir kalau umatnya apa? Menyatakan itu fardu. Beliau tinggalkan. Dalil yang menyatakan bahwa beliau mengerjakannya di akhir-akhir Ramadan, beliau hidupkan, kan begitu. Sampai istri-istri beliau pun beliau bangunkan untuk sama-sama menghidupkan malam hari di bulan Ramadan, terkhusus pada akhir-akhir bulan Ramadan. Nah. Jadi mungkin masih asing bagi kita ya, masjid-masjid yang kemudian mengajak para wanita sholat malam di sepertiga malam atau di tengah malam, mengkhususkan mungkin tempat nisa sendiri, yang rata-rata ialah tarawihnya sore kan begitu, atau ba'da isya. Nah, kemudian wahtisaban, imanan wahtisaban, barang siapa yang meyakini tentang pahala Allah dan meyakini bahwa itu sunnah hukumnya, kemudian ihtisaban ialah mengharapkan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, ihtisabul ajr. Seorang talaban liwajhillah, dengan salat tadi mengharapkan wajah Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang meniatkan satu amalan karena Allah, dikatakan ihtasabahu. Fahtasabahu ihtisab. Itu seorang mengharapkan pahala dari Allah. Berarti meniatkan amal tadi karena apa? Karena Allah. Itu namanya apa? Ihtisab. Karena bisa saja seorang sholat bukan karena itu. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha atau radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay ashru al-akhir min Ramadan. Rasulullah kalau sudah masuk 10, yang dimaksud 10 ya 10 malam terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan, sebagian mengatakan mi'zar ini kinayah kepada apa? Mengencangkan ikat pinggangnya, kinayah bahwa beliau dalam perkara makan pun mengurangi, dan juga sekaligus dalam perihal tidak menggauli apa? Istri beliau. Kinayah kepada tidak menggauli istri beliau. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam itu. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Diajak. Kita dengarkan adanya riwayat-riwayat sampai-sampai para sahabat, demikian para wanita, karena lamanya beliau berdiri dalam salat malam itu sampai mengikat tali kemudian bergelantungan di situ sebagai alat untuk apa? Untuk menahan diri. Karena lamanya berdiri. Kalau tidak mungkin akan jatuh. Kemudian wa anha, dan dari Aisyah pula, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan. Beliau i'tikaf di ashrul awakhir, di ashrul awakhir min Ramadan. Min Ramadan. Hadis ini bukan bermakna bahwasanya i'tikaf tidak boleh kecuali Ramadan, boleh selain Ramadan. Boleh selain apa? Ramadan. Dan sebagian ada yang mensyaratkan harus puasa. Walaupun itu bukan sampai kepada syarat yang mutlak. Naam. Hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Ini hadis yang menunjukkan bahwa beliau i'tikaf sampai beliau meninggal. Setelah beliau meninggal, maka istri-istrinya pun melakukan apa? I'tikaf. Melakukan i'tikaf. Hadis muttafaqun alaih. Kita masuk pada hadis berikutnya. Kapan seorang itu disunahkan masuk kepada kemahnya? Dan mulai i'tikaf itu pada tanggal yang ke-20. Tanggal yang ke-20. Jadi malam 21. Mulainya masuk pada tanggal 20. Pengistilahan asyrul awakhir, 10 terakhir, itu bukan bermakna terus bagaimana kalau harinya 29. Berarti asyrul awakhir berapa? 19 kan begitu ya. Mulainya 19. Tidak. Yaitu penghitungan yang seolah-olah genap. Sehingga mulai 21, 22, 23 sampai akhirnya. Jadi sunnahnya seorang masuk i'tikaf itu tanggal 20. Maghrib masuk. Maghrib itu sudah mulai. Etika. Nah, kemudian kapan masuk kepada kemahnya? Ini perbedaan. Dan sunnah seorang ialah membuat kemah. Sunnahnya membuat kemah. Karena inti etika ialah habs nafs, memusatkan perhatian. Ibnu Qayyim menyebutkan tentang masalah rahasia etika ini, bahwa seorang itu dengan etika Kita kenal yang namanya hati itu apa? Ada masyhul. Hati itu apa? Terpecah urusannya. Nah, ibadah itu kalau dipusatkan perhatiannya itu akan lebih bagus nilainya. Seorang kalau beribadah, perhatiannya terpusat itu akan lebih apa? Sempurna dan akan lebih bagus. Nah, di antara sebab yang dapat seorang menggunakan fasilitas yang dengannya seorang menggunakan untuk menyatukan hati ialah masalah apa? I'tikaf. Masalah i'tikaf. Di mana seorang meninggalkan keluarganya, meninggalkan urusan dunianya, meninggalkan teman-temannya dan seterusnya. Bukan bermakna kalau sudah masuk kemah berarti tidak boleh kemudian menerima tamu atau ada sesuatu kemudian boleh berbicara dengannya tanpa bicara sampai akhir i'tikaf tidak juga. Tapi hendaknya seorang memusatkan perhatian. Tapi jangan sampai kemudian waktu i'tikaf ketemu teman sebelahnya ngobrol. Ngobrolnya mungkin perdagangan terus, gimana untung rugi atau bawa HP SMS-an. Jadi sama saja tokonya ditinggal tapi apa? Kendalinya di bawah. Melalui apa? Melalui HP. Tinggalkan dulu. Serahkan urusan. Bismillah. Nah, kalau memang ingin mendapatkan makna nilai itikaf yang benar. Memiliki makna itikaf yang benar. Karena makna tadi adalah kepada jam'ul qulub. Seorang memusatkan hatinya. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu di antara wasilahnya dengan itikaf. Kemudian dikatakan oleh Aisyah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ida arada ayyatakifa sallal fajr. Beliau kalau i'tikaf, beliau salat fajar, thumma dakhala mu'takafahu. Kemudian belum masuk ke tempat kemahnya. Ini bukan bermakna bahwasanya seorang apabila beri'tikaf datangnya waktu subuh. Tidak. Di maknanya masuknya waktu maghrib. Tetapi masuk kepada kemahnya sunnahnya ialah waktu apa? Fajar. Waktu fajar. Yaitu setelah selesai sholat fajar. Hadis muttafaqun alaih. Ini di antara hukum atau ahkam berkaitan dengan etika. Salah satu hal yang terlewatkan ialah masalah masjid. Tadi kalau disebutkan maqamu fil masjid. Tinggalnya seorang di masjid. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah. Apakah yang sahih mauquf ala Hudzaifah ataukah marfu? La i'tikafa illa ila thalathati masajidah. Yaitu tidak ada i'tikaf kecuali tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Yang menganggap hukumnya hukum rafa' marfu sampai Nabi, maka tidak ada i'tikaf kecuali tiga masjid ini saja. Kecuali tiga masjid ini saja. Tapi para ulama menggunakan keumuman. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid mutlaq. Dan jangan kalian gauli istri-istri kalian dalam posisi kalian sedang i'tikaf di masjid. Posisinya kalian i'tikaf di masjid. Ayat menyebutkan umum masjid manapun. Meskipun para ulama tidak menyukai kalau masjid tersebut masjid yang tidak didirikan Jumat. Boleh asalnya, tapi tidak menyukai kalau masjid tadi masjid yang tidak dilaksanakan Jumat. Kenapa? Karena harus keluar. Kalau ingin Jumatan, jadi mencari masjid yang di situ apa ditegakkan salatu al-Jumat itu perihal tadi yang awal mungkin perlu kita sisipkan masalah apa? Masalah i'tikaf di masjid mana yang diperbolehkan? Wallahu alam yang tentram dalam perkara ini bahwa umum masjid manapun. Adapun hadis Hudzaifah, barang siapa yang meyakini sahihnya, maka kemudian dia memperjalankan tidak ada i'tikaf kecuali tiga masjid itu saja, maka itulah satu pendapat yang mungkin diyakini. Tapi barang siapa yang mengakui hukum marfu atau hukum mauquf, yaitu sampai kepada ucapan Hudzaifah semata, maka boleh dimanapun masjid yang ada. Namun semacam ini tidak mengurangi afdholiyah di tiga masjid ini. Artinya barang siapa yang i'tikafnya di selain masjid yang tiga tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa, jangan kemudian menyamakan keutamanya dengan tiga masjid ini. Karena tiga masjid ini ada keutamaan yang khusus. Sholat di Masjid Al-Haram 100 ribu kali lipat pahalanya. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Di Masjid Aqsa 500 kali lipat. Tidak ada yang meragukan tentang masalah keutamaan i'tikaf di situ. Tapi masalahnya, bolehkah itikaf di selain tiga masjid tadi? Wallahu alam, jawabannya ya, diperbolehkan melihat kepada keumuman ayat yang ada pada surat Al-Baqarah. Baik, kita melanjut kepada perihal hadis yang berikutnya tentang hal-hal yang dibolehkan, yang diperbolehkan seorang ketika dalam kondisi i'tikaf. Qala wa anha. Ini kebanyakan hadis ini dari Aisyah. Kenapa? Karena beliau yang paling banyak tahu tentang masalah Rasulullah dan i'tikafnya, i'tikafnya Rasul di Masjid Nabawi dan rumah Aisyah itu kebetulan apa? Ganding. Yang sekarang jadi apa? Kuburan Nabi SAW. Kuburan Nabi SAW. Yaitu dikuburkan di rumahnya Aisyah. Nah. Jadi rumah beliau, jendelanya kelihatan. Termasuk dalil yang menunjukkan di sini hadis berikutnya. Kata Aisyah, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjilahu wa kana la yadkhul al baita illa li hajatin idza kana mu'takifan." Bahwa jika Rasulullah sallallahu ingin masuk kepada saya, kadang hanya mendongakkan atau memasukkan apa kepalanya ke arah jendela yang waktu itu berbatasan dengan apa? Dinding masjid. Untuk apa? Untuk kemudian Aisyah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya boleh masalah tarajul. Masalah menyisir bagi laki-laki itu boleh. Tapi yang tidak boleh, yang dikatakan karahatu tanzih, larangan yang sesungguhnya tidak sampai kepada haram, keseharian. Para ulama mengatakan larangan bagi laki-laki sisirnya keseharian, bahkan sebagian orang bukan seharian, masukkan sisir di apa? Di sakunya atau di dompetnya, setiap apa sedikit-sedikit sisiran. Dikatakan apa? Hai'ahnya. Posisi seperti itu seperti hai'atul mar'ah, seperti wanita, sedikit-sedikit apa? Dandan. Sedikit-sedikit dandan. Na'am wallahu alam, larangan masalah bersisir setiap hari itu tidak sampai haram. Tapi hendaknya seorang apa? Tidak kepada keseharian. Sebaliknya masalah menyisir, menyisir rambut itu juga perkara yang dilakukan Rasulullah. Hendaknya seorang berpenampilan dengan penampilan apa yang rapi. Berpenampilan yang rapi, menyisir rambut perkara yang disyariatkan. Nah, di antara perkara etika bahwa beliau kalau posisinya ada hajat, di antaranya tidak sampai kepada perkara penting masalah menyisir rambut. Aisyah yang menyisir rambutnya. Wa kana la yadkhul baita illa li hajatin. Tidaklah masuk ke rumah kecuali ada hajat saja. Hajat di sini jangan kemudian seorang memperluas, ingin mencium istrinya, pulang dulu, bercumbu dengan istri, tidak. Hajat kepada mungkin perkaranya seorang tidak punya tempat di masjid, tidak ada tempat di situ untuk buang hajat, atau ingin makan tidak ada yang mengantar sahur atau berbukanya, demikian. Idza kana mu'takifan, kalau beliau dalam kondisi i'tikaf, hadis muttafaqun alaih wa lafdhul Bukhari. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis dari Aisyah, qalat as-sunnatu 'alal mu'takif. Sunnah bagi seorang yang i'tikaf, alla ya'uda maridan, untuk tidak menjenguk orang yang sakit. Wala yashhada jinazatan. Jinazah. Sebagian mengatakan tentang jinazah itu kalau mayitnya, kalau jinazah kepada apa? An-na'syu, yaitu apa? Keranda ya. Kerandanya itu. Dengan fathah atau dengan kasrah. Qala wala yamassa imra'atan. Lams di sini jangan menggauli. Jadi jangan menyentuh. Buktinya boleh menyentuh seorang istri ketika Ramadan, bahkan bolehnya seorang istri itu mengunjungi suaminya ketika i'tikaf, yaitu Sofia. Perihal Sofia. Ketika Rasulullah sedang bercakap-cakap dengan Sofia, tiba-tiba ada dua orang yang lewat. Seolah-olah apa? Mencurigai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala rislikum, hati-hati, ini Sofia. Sofia binti Huyai. Ini bukan siapa-siapa, kan begitu. Ini boleh. Jadi seorang suami dengan istri, kalau dalam kondisi tempat gelap terus berbicara, hendaknya menyampaikan pada yang lewat bahwa ini istri saya. Jangan sampai dianggap bahwa itu apa? Orang lain. Nanti pulang ada orang yang lewat, dilaporkan kepada istrinya. Tadi saya lihat suamimu bicara-bicara begitu. Padahal istrinya sendiri kan begitu. Memperjelas. Jangan membuat apa? Pertanyaan pada orang lain. Dan menyampaikan yang jelas. Jangan sampai kemudian seorang membuka kecurigaan. Membuka kecurigaan. Nah. Karena yang semacam itu membantu syaitan. Kan rusak nanti kalau urusannya. Dengan yang mana tadi dia bicara? Orang yang tinggi, begini-begini. Rusak nanti. Padahal ketika ditanya lagi suaminya, yang mana tadi? Ya kamu yang tadi bicara, kita berdua tadi kan begitu. Akhirnya selesai. Kalau ada kefahaman, kalau tidak, karena emosi yang luar biasa sang wanita tadi, jadi hendaknya seorang termasuk perihal yang harus diperhatikan bahwa seorang suami istri itu pada keadaan-keadaan yang di situ kadang-kadang muncul pertanyaan orang siapa dia itu boleh menjelaskan. Ini istri saya. Maqamnya yang memang perlu diperjelas. Naam. Summa qala atau qalat wala yamassan ra'atan wala yubashiraha. Jangan menggauli, jangan bercanda dengannya atau mencumbui. Wala yakhruja li hajatin, dan jangan keluar untuk sebuah hajat. Illa lima la buddalahu min, kecuali kalau ada satu keharusan. Wala itikafa illa bisawmi. Illa bisawmin wala itikafa illa fi masjid jami'in. Tidaklah itikaf ini termasuk hadis yang para ulama jika memandang sahihnya syarat tadi. Tidak ada itikaf illa bisawmin. Tidak ada itikaf kecuali dengan puasa. Dan tidak ada itikaf kecuali di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang di situ manusia berkumpul keseluruhannya. Sebagai misal, di sini mungkin ada masjid, beberapa masjid. Kemudian di satu kota ada masjid khusus, masjid besar. Itu namanya dikatakan masjid apa? Masjid jami'. Tidak semua masjid dikatakan jami', jama'an naswi. Manusia berkumpul padanya. Tidak. Biasanya ada satu daerah itu punya beberapa masjid. Tapi giliran kadang-kadang ketika mereka berkumpul terkhusus dalam perihal misalnya perihal-perihal yang seringkali seorang melakukan Jum'ah, itu dia apa? Dimarakkan masjid tadi. Nampak persatuan yang luar biasa. Wallahu alam, di sini dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullah, rawahu Abu Dawud wala ba'sa bi rijali illa an rajih waqfu akhirih. Yaitu dikatakan bahwa hadis ini dalam masalah rawinya tidak bermasalah, tapi dikatakan mauquf. Dan dalam hal ini pula kembali bahwa ada para ulama yang memperkarakan hadis ini, yaitu menyebutkan kepada kelemahannya. Menyebutkan kepada kelemahannya. Jadi andai kata perihalnya kepada lemahnya, maka hukum-hukum itikaf tetap tidak berarti kemudian terhadap hadis yang termuat dalam ini dilanggar. Terhadap hadis yang termuat di sini dilanggar. Namun melihat kepada keumuman hadis-hadis yang lainnya. Baik, demikian pula hadis berikutnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal mu'takif siyamun illa ayaj'alahu 'ala nafsihi. Demikian pula hadis ini hampir serupa dengan hadis sebelumnya, dan dalam masalah keberadaannya pun dilemahkan. Baik. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadr fil manam. Jadi ada beberapa para sahabat ditampakkan malam, kapan itu? Lailatul Qadar. Fi sab'il awakhir, pada 7 malam terakhir, 7 malam terakhir. Qala Rasulullah SAW, ara ru'yakum, aku juga melihat apa yang kalian lihat. Qad tawaqa'at. Jadi aku memandang bahwa yang kalian lihat bahwa itu satu kesepakatan dan perihalnya kuat. Fi sab'i al-awakhir. Faman kana mutaharriyaha, barang siapa yang menginginkan untuk mencari kapan Lailatul Qadar itu, falyataharraha fi sab'i al-awakhir. Muttafaqun alaih. Kembali hadis ini memulai dalam hal kapan sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu tiba. Hadis ini isyarat bahwa tibanya 7 terakhir. Jadi kapan? Malam ke-23. Malam ke-24. Malam ke-25, 26, 27, 29 dan 30 ini. Ini secara umum. Kemudian hadis yang lain menyebutkan hadis lain yang menyebutkan dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadar. Penyebutan dari Muawiyah tentang perihal Lailatul Qadar. Lailatul sab'in wa ishrin, pada malam yang ke-27. Pada malam yang ke-27. Rawahu Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan dan yang rajih waqfuhu. Yaitu yang sahih ialah ucapan Muawiyah. Demikian pula Ibnu Abbas menjazmkan dalam perkara ini tentang kapan perihal tibanya, datangnya Lailatul Qadar, beliau merajih kepada malam yang ke-27. Malam ke-27. Waqad ikhtalafa fa ukhtalifa fi ta'yinha ala 40 qawlan awradtuha fi Fathil Bari. Dan Al-Hafidz menyebutkan pendapat di kalangan para sahabat atau di kalangan para ulama itu sampai mencapai 40 pendapat kapan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar itu tiba. Wallahu alam tentang perkara ini, ada riwayat yang menyebutkan iltamisu fi ashril awakhir. Riwayat yang juga menyebutkan carilah pada 10 malam apa? Terakhir. Bahkan pada sebagian yang lain apa? Malam-malam terakhir yang ganjil. Malam-malam terakhir yang ganjil. Nah, di sini ada hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah, hadis Abi Hurairah pada kitabu Al-Iman. Kitabul Iman di Sahih Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan pada kitabul Iman hadis Abi Hurairah, zikru al-amal min al-iman, satu perbuatan itu termasuk rangkaian iman. Maka beliau berikan bab tentang saumu ramadan min al-iman, untuk membantah orang-orang murjiah yang menganggap bahwa perbuatan tidak ada kaitannya dengan keimanan. Imam Bukhari menyebutkan bahwa puasa ramadan termasuk iman, qiyamu ramadan termasuk iman, sholat malam termasuk keimanan. Kemudian di antara itu, di antara dua hadis tadi, kata beliau, wal jihadu fi sabilillah minal iman. Jihad fi sabilillah termasuk iman. Nah, ketika diposisikan hadis ini antara puasa Ramadan dengan qiyam Ramadan, masalah jihad, apa hubungannya? Kata Al-Hafidz seolah-olah loncat Imam Bukhari tadi. Setelah membahas masalah Ramadan, tiba-tiba loncat kepada satu amalan yang tidak ada kaitannya. Kalau masalah puasa dengan masalah qiyamul lail kan masih ada kaitannya, ya tidak. Tapi ini langsung menyusul kepada masalah jihad. Kata beliau, pembahasannya dalam perkara ini, masalah puasa, masalah salat tarawih itu sama juga dengan amal jihad. Bagaimana amal jihad itu? Seorang yang kadang-kadang jihad, niatnya sudah bagus. Kemudian tiba-tiba kadang di tempat dia berlaga berubah. Sehingga ada seorang itu dalam jihad, ada yang mendapatkan apa? Langsung, yaitu apa? Ghanimah. Langsung mendapatkan ghanimah. Ada juga yang mereka tidak mendapatkan apa-apa, pulang dalam kondisi sehat. Ada juga yang sama sekali tidak mendapatkan dua-duanya. La dunia wala akhirat. Tidak dunia dan juga tidak apa? Akhirat. Nah, ternyata dalam masalah puasa Ramadan, demikian pula masalah apa? Masalah qiyam Ramadan, masalah tarawih, salat tarawih, sama juga dengan apa? Pahalanya orang yang jihad fisabilillah. Tidak bisa dipastikan bahwa seorang yang ikut jihad, ya tidak. Dia kan terjun dalam peperangan. Seolah-olah ketika melihat ada orang yang terjun dalam peperangan, memastikan dirinya dia mendapatkan pahala apa? jihad. Sama juga dengan orang yang terjun dalam masalah puasa. Terjun dalam masalah melakukan qiyam Ramadan. Yaitu seolah-olah orang yang i'tikaf. Orang yang melakukan puasa Ramadan. Kemudian sholat malam pasti mendapatkan apa? Lailatul Al-Qadar. Belum tentu. Ini tanbih yang ingin kita sampaikan bahwa belum tentu yang namanya kemudian seorang mengiringi di akhir Ramadannya dengan sholat malam itu memastikan bahwa dia mendapatkan apa? Lailatul Qadri. Yang Allah beritakan khairun min alfi syahr. Lebih bagus ketimbang 1000 bulan. Amalan 1000 bulan. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqul. Aisyah ingin bertanya, ya Rasulullah, andai kata, bagaimana pendapatmu, andai kata saya ini menjazmkan bahwa malam ini malam yang dikatakan lailatul qadar, apa yang harus saya ucapkan? Qala oh ma'akulu fiha, apa yang harus saya ucapkan di malam itu? Qala quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi boleh seorang yang meyakini bahwa di malam-malam itu adalah malam yang dikatakan Lailatul Qadar untuk memperbanyak doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang terakhir, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa masjidi hadha wal Masjid Al-Aqsa. Muttafaqun alaih. Hadis ini bukan bermakna yang Al-Hafidz mengakhiri. Makna la tushaddu rihal, jangan seorang itu apa mengkhususkan. Bukan bermakna beliau mengisyaratkan bahwa i'tikaf itu tidak boleh pada 3 masjid saja. Tapi yang dimaksud jangan mengkhususkan sebuah masjid. Dengan niatan bahwa masjid itu ada keutamaannya. Itu yang dimaksud dengan tushaddu rihal. Tushaddu rihal ialah pengkhususan pada sebuah masjid yang di situ seorang menilai bahwa masjid itu ada keutamaan dan lebih ketimbang yang lainnya. Tidak boleh. Tapi boleh kalau dilakukan pada 3 masjid. Boleh kalau dilakukan pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidul Hadha, itu Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Boleh. Kita membawa bekal, kita habiskan uang kita untuk ke sana, boleh. Kita tuju. Tapi kemudian kalau kita berbondong-bondong mencari masjid misalnya Sunan Fulan gitu ya, atau masjid Jami' Fulan, karena dikatakan ada pengkhususannya, orang mengatakan memang seolah-olah tiap tahunnya Lailatul Qadar itu tandanya di situ, karena sebagian orang memahami Lailatul Qadar itu ada tandanya, seperti ada bola api jatuh atau kemudian apa negeri itu dikatakan tenteram. Di sana ada isyarat-isyarat, baik itu riwayat atau aqwal ulama tentang malam harinya. Dikatakan apa, malam yang di situ tidak panas, tidak dingin. Demikian pula malam yang di situ tidak hiruk pikuk. Tetapi yang menjadi dalil terkuat ialah sabihatuha, di pagi harinya. Asyamsu la syu'a'alaha. Matahari itu kalau ketika muncul dilihat tidak menyilaukan. Tidak apa? Menyilaukan. Maka dikatakan seperti apa? Rembulan. Itu di antara tanda-tandanya. Wallahu alam. Jadi meskipun artinya kita pastikan ya, tadi malam sholat, kemudian malam ini kita telah beribadah, kemudian bagian nyatanya kita melihat bahwa itu Lailatul Qadar, kemudian memastikan bahwa kita mendapatkan pahala itu juga perihal yang tidak bisa dipastikan demikian. Naam. Wallahu alam, itu berkaitan dengan bab sholatu atau al-i'tikaf wa qiyam Ramadan. Dan masalah qiyam Ramadan, sholat tarawih sendiri pun di sana ada kaifiyat, yaitu tentang tata caranya. Kadang yang kita dapati seolah hanya satu cara. Yang masyhur ialah hadis Ibnu Umar. Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan hadis ini cukup banyak. Sholatul layli masna masna. Salat malam itu hilang dengan dua-dua. Faidah khasyitum as-subha, kalau kalian takut akan masuk waktu subuh apa? Falyutir biwahidatin, maka witirlah dengan satu rakaat. Di situ difahami para ulama bahwa witir Rasulullah yang dimaksud dengan satu rakaat ialah tidak bertolak belakang yang disilakan witir dengan tiga. Para ulama menyebutkan witir dengan tiga itu bisa dikerjakan dua rakaat salam, satu rakaat apa? Salam. Jadi 11 rakaat itu 8 rakaat kemudian 3 witirnya. Tetapi beliau menggunakan dengan 2 dan 1. Demikian pula witir di sana ada hadis Aisyah. Hadis Aisyah bahwa beliau mengatakan apa? Salatnya Rasulullah 4 kemudian 4 kemudian 3. Kemudian 3. Sebagian dalam perkara ini seolah-olah memahami bahwa itu bukan yang disunahkan Rasulullah tetapi dari apa? Dari apa yang diucapkan Aisyah bahwa sholat itu warid. Cara seperti itu ada. 4, 4, 3. Kemudian ada kaifiah yang lain. Aisyah mengatakan. Aisyah mengatakan. Sholat malamnya Rasulullah itu ada. 11. Atau 13. Terkadang pada riwayat yang dimaksud dengan 13. Yang dikatakan la yazid. Wala yanqus fi Ramadan aw ghairu Ramadan, tidak kurang apakah beliau mengerjakan di waktu Ramadan atau selain Ramadan. Itu ada yang mengatakan adanya istiftah, dua rakaat yang ringan yang 13 tadi. Dua rakaat ringan kemudian masuk setelah itu 11 rakaat. Ada yang mengatakan 11 tadi adalah dua rakaat dengan salat fajar. Sehingga 13. Beliau juga menyebutkan Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah salat pernah satu malam. Apakah disebutkan waktu itu tentang di Ramadan atau di lain Ramadan. Itu dengan 9 rokaat. 8 rokaat duduk tahiyat awal. Kemudian di rokaat yang ke-9 beliau duduk tahiyat akhir salam. Kemudian setelah itu beliau duduk dalam kondisi duduk 2 rokaat. Sholat dalam kondisi duduk. Ketika ingin ruku beliau bangun berdiri. Ketika ingin ruku beliau bangun berdiri. Kemudian beliau dalam kondisi membaca dan dalam keadaan beliau duduk. Kemudian beliau melakukan 2 rakaat lagi. Yang sehingga dengan itu ialah seorang melakukan sebanyak 15. 2 rakaat subuh. Rakaat subuh. Kadang beliau melakukan 7. Yaitu dengan apa? 6. Tahiyat awal 7. Kemudian melakukan apa? 2 rakaat tambahan setelahnya. Tapi yang masyhur seorang mengajarkan dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian menggunakan witir 1. Baik, mana yang lebih afdal dalam mengqadha sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar? Apakah setelah salat subuh atau langsung atau na'am setelah subuh atau waktu duha? Wallahu alam, barang siapa yang mampu mengendalikan diri, tidak tersibukkan dengan urusannya dan mampu menunggu sampai waktu terbitnya matahari, lebih afdal dalam masalah mengqadha luputnya 2 rakaat sebelum apa? Fajar. Bolehkah menyimpan kurma lebih dari 3 hari? Boleh kalau menyimpan. Yang tidak boleh ialah merendam. Pernah mungkin kita sampaikan ya. Merendam. Kurma direndam tidak boleh kalau lebih 3 hari. Kalau menyimpan jangankan 3 hari. Sepekan, 2 pekan. Bolehkah menyimpan uang di bank dengan maksud keamanan? Kalau seandainya itu keharusan, seandainya keharusan tidak ada tempat yang aman dan khawatir, tidak apa-apa. Tapi jika tidak, maka hendaknya seorang menyimpan di tempat yang terasa aman. Berapa mahar yang afdol untuk wanita? Masya Allah, ini puasa ditanya maharin. Oke, berapa mahar yang afdol bagi wanita? Yang paling murah. Yang paling murah. Nah. Bolehkah menikah tetapi ibu tidak merestui perkawinan? Izin dulu yang baik-baik, insya Allah direstui. Tunda sampai kemudian direstui. Adakah sholat Lailatul Qadar? Tidak ada. Nah. Sebagian masjid itu sholatnya itu rakaat, dia menggunakan 21 rakaat kemudian rakaat keduanya apa? Membaca itu. Tentang surat apa? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, terus sampai 21 rakaat itu yang dibaca rakaat keduanya itu. Sampai sebagian masjid itu dimatikan. Untuk pernah menyaksikan itu. Masjid dimatikan, diganti lilin. Supaya suasananya apa? Khidmah, tenang, Masya Allah. Bolehkah fidyah diuangkan, diganti dengan uang yang senilai dengan fidyah yang harus dibayarkan? Wallahan. Dengan makanan lebih selamat. Jika orang yang mempunyai hutang puasa meninggal namun tidak memiliki ahli waris, siapakah yang harus menggantikannya, mengqadha? Tadi kepada pendapat, seandainya qadha tadi perihalnya suatu hal yang menjadi keharusan, maka bagi yang memahami tentang meninggalnya tadi, yaitu kepada orang umum pun diperbolehkan. Masya Allah, sampai tidak ini. Bila ada seorang wanita meninggal pada puasa Ramadan dan ia berhutang sedang berhalangan, dan ia meninggal pada hari ketiga siang hari, maka berapa hutangnya? Hari ketiga itu pada hari ketiga. Nah, pada hari ketiga tadi. Kalau sebelumnya dia tidak berpuasa, hari satu duanya belum berpuasa, maka dimulai satu bulan. Tapi kalau satu duanya berpuasa, mulai hari ketiga. Nah, ini cukup waktunya ya. Allahumma musta'an. Tapi insya Allah mungkin nanti lewat mana ya jawabnya ini. Suatu saat ada pertemuan lainnya. Nah. Baik, ini yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan ahkam siam yang juga berkaitan dengan shaum tatawu serta i'tikaf dan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan bisa kita ambil pelajaran, dan sekali lagi terhadap penjelasan-penjelasan dalam ahkam siam yang kita ambilkan dari kitab Siam Bulughul Maram, ada perihal yaitu kesalahan, demikian pula khilaf. Sekali lagi bahwa itu semata-mata daripada keterbatasan pengetahuan saya pribadi, dan jika ada perkara-perkara yang di situ benarnya, maka taufik min Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.